إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan tak henti-hentinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menugerahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, membahas serial peperangan di masa para khulafa'ur rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang lalu, kita telah jelaskan dan paparkan tentang penaklukan Kinas Sirin dan juga Kaisariyah. Dan juga telah kita sebutkan bagaimana kesedihan yang melanda Kaisar Heraklius ketika dia terpaksa meninggalkan negeri Syam, negeri yang dia cintai, karena telah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Hanya tinggal sedikit saja wilayah dari negeri Syam yang belum jatuh ke tangan kaum muslimin. Baik, insya Allah di kesempatan kali ini, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita akan bahas tentang penaklukan Baitul Maqdis. Ya, dan Baitul Maqdis tentunya merupakan suatu tempat, ya, satu wilayah yang memiliki arti penting bagi kaum muslimin. Karena Baitul Maqdis ini dahulunya menjadi kiblat, ya, kiblat sholat bagi kaum muslimin sebelum Allah subhanahu wa ta'ala memindahkan kiblat tersebut ke Baitullah Al-Haram, ya, ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Jadi dahulu sebelum pindah ke Masjidil Haram, kaum muslimin sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Namun kemudian ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah dan Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa Nabi SAW sangat menginginkan agar kiblat tersebut dipindahkan ke Baitullah Al-Haram di Masjidil Haram, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pindahkan kiblat tersebut ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Ya, sehingga Baitul Maqdis ini merupakan kiblat pertama kaum muslimin ketika mereka melakukan salat mereka. Kemudian juga Baitul Maqdis ini juga merupakan tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melakukan Isra, ya, atau melakukan Mi'raj. Jadi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, subhanallazi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladhi barakna haulah. Kata Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram, ya, di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi di sekitarnya. Ini menunjukkan arti penting Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Karena dia adalah tempat di mana Nabi SAW, ya, dimi'rajkan, ya. Dan di sana pula Nabi SAW mengimami para anbiya untuk melakukan sholat. Jadi setelah beliau SAW selesai dari Mi'rajnya, beliau menerima perintah sholat lima waktu, beliau turun ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau mengimami para nabi, melakukan sholat subuh, baru kemudian beliau alaihi salatu wassalam kembali ke Makkah dan menceritakan apa peristiwa yang baru terjadi pada diri beliau kepada penduduk Makkah. Sehingga dari dua peristiwa ini, yakni kiblat pertama, demikian juga peristiwa Mi'rajnya Nabi SAW, kita bisa melihat bahwa Baitul Maqdis ini memiliki posisi yang sangat penting bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, wajar kalau Baitul Maqdis ini juga berupaya ya kaum muslimin di masa kekhilafahan Abu Bakar di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mereka berupaya untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Baik. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kapan pastinya Baitul Maqdis ini berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan pendapatnya Saif, yakni Saif bin Umar At-Tamimi. Saif bin Umar At-Tamimi ini salah seorang sejarawan Islam ya, di awal-awal masa kekhilafahan Abbasiyah. Jadi dia hidup sekitar tahun 100-an Hijriah, di abad kedua Hijriah. Ya, beliau hidup di masa kekhilafahan Harun Ar-Rasyid. Ya, di dinasti salah satu raja atau salah satu khalifah dari kekhilafahan Bani Abbasiyah. Nah, Saif bin Umar ini mengatakan, beliau mengatakan Sa'ra Umar ila Baitil Maqdis minal Jabiyah. Ya, Umar bin Khattab itu berangkat ya untuk menaklukkan Baitul Maqdis dari Jabiyah. Jadi kita sebutkan dulu ya bahwa Baitul Maqdis itu dia tidak ditaklukkan dengan senjata, tapi dikepung oleh kaum muslimin, kemudian penduduk Baitul Maqdis itu ingin menyerahkan kedaulatan dengan satu syarat, bahwa yang menerima kunci kota itu atau menerima ketunduknya mereka kepada kaum muslimin itu langsung Khalifah Umar bin Khattab. Ya, jadi tidak ada apa istilahnya peperangan dahsyat, tidak. Jadi mereka dikepung, kemudian mereka mau menyerah dengan syarat nanti Umar bin Khattab yang menerima penaklukan atau menerima takluknya mereka. Maka ketika itu Umar bin Khattab berjalan dari Jabiyah. Ya, Jabiyah mungkin bisa ditampilkan. Ya. Nah, Jabiyah ini satu daerah ya yang sekarang terletak di bagian selatan Suriah. Untuk bisa lihat di peta yang ada di samping kami. Nah, Jabiyah ini dia terletak di sebelah selatan Suriah. Dan dulu Jabiyah ini kota yang sangat penting. Kalau sekarang itu nggak kelihatan ya, dia nggak kelihatan bekasnya. Ya, jadi Jabiyah ini dulu kota yang sangat penting. Dia pernah menjadi ibu kotanya Banu Ghosan. Ya, Banu Ghosan itu adalah salah satu suku Arab yang besar sekali populitas jumlah penduduknya. Ya, kemudian mereka beragama Nasrani. Nah, ibu kotanya ini di Jabiyah. Jadi Jabiyah ini termasuk kota sentral. Nah, Umar bin Khattab berangkat dari sini. Kenapa? Karena disitulah dia mengumpulkan pasukan atau panglima-panglima kaum muslimin. Ya. Nah, disebutkan oleh Saif bin Umar, ya sejarawan tadi, ya bahwa penaklukan tersebut, ya berangkatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya itu terjadi pada tahun ke-15 Hijriyah. Ya, pada tahun ke-15 Hijriyah. Jadi Saif bin Umar mengatakan bahwa ditaklukannya Baitul Maqdis itu pada tahun 15 Hijriyah. Namun banyak di antara para ulama yang berpendapat berbeda. Ya, mereka mengatakan ya anna fatha Baitil Maqdis kana fi sanati 16. Bahwa penaklukan Baitul Maqdis itu terjadi pada tahun 16 Hijriyah. Nah, ya. Jadi kalau sejarawan Saif bin Umar mengatakan bahwa penaklukannya itu terjadi pada tahun 15 Hijriyah, adapun ulama-ulama yang lain ya mengatakan bahwa penaklukan tersebut terjadi pada tahun 16 Hijriyah. Ya, Imam Ibnu Katsir kemudian menukilkan dari Yazid bin Ubaidah. Beliau mengatakan qala Muhammad bin Aidin anil Walid bin Muslim an Utsman bin Hisn ibn Alan qala Yazid bin Ubaidah. Beliau bawakan sanadnya sampai kepada Yazid bin Ubaidah. Ya, futihat Baitul Maqdis sanata 16 wa fiha qadima Umar bin Khattab al-Jabiyah. Ya, bahwa Baitul Maqdis itu ditaklukkan pada tahun 16 Hijriyah. Dan di tahun yang sama pula, ya kata Yazid bin Ubaidah, ya Umar bin Khattab datang ke Jabiyah. Jadi penaklukannya itu terjadi pada tahun yang sama. Atau kedatangan Umar bin Khattab ke Jabiyah itu pada tahun 16 Hijriyah. Ya, demikian juga ditaklukannya atau penyerahan kedaulatan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin terjadi pada tahun yang sama. Baik. Bagaimana penaklukannya terjadi? Nah, sekarang kita akan baca paparan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Qala dzakarahu Abu Ja'far Ibnu Jarir ya fi hadhihi sanah an riwayati Saif bin Umar mulakhas ma dzakarahu huwa wa ghairuhu. Ya. Disebutkan oleh Abu Ja'far Ibnu Jarir, jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah itu beliau banyak menukilkan dari kitabnya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini mempunyai kitab tarikh yang sangat besar, ya. Nah, ini banyak dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau menyebutkan bahwa Abu Ja'far Ibnu Jarir, ya, bahwa di tahun ini beliau menyebutkan dari riwayatnya Syekh bin Umar, ya, dan ringkasannya anna Aba Ubaidah lamma faraga min Dimash kataba ila ahli Ilya yad'uhum ila Allah wa ila al-Islam. Bahwasanya Abu Ubaidah Ibn Jarrah, ya, setelah beliau berhasil menaklukkan Damaskus, beliau mengirimkan surat kepada penduduk Ilya. Ya, penduduk Ilya ini adalah Ilya itu adalah provinsi di mana Baitul Maqdis berada, ya, provinsi Ilya. Yad'uhum ila Allah wa ila al-Islam. Abu Ubaidah mengajak mereka kepada Allah dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Aw yabdhuluna al-jizyah aw yu'dhuna biharb atau yu'dhauna bilharb. Kemudian pilihan yang kedua, mereka membayar jizyah atau mereka terpaksa diperangi. Ya, diperangi. Jadi ini tiga tawaran kepada penduduk provinsi Ilya. Ya, mereka masuk Islam, membayar jizyah atau mereka ya diperangi. Fa'abau ayyujibu ila mada'ahum ilaih. Maka penduduk provinsi Ilya pun ya enggan untuk memenuhi permintaan Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Jadi didakwahi dulu ya, jadi tidak langsung perang. Ini menunjukkan bahwa, coba untuk melihat, perkara pertama yang diajukan oleh Abu Ubaidah adalah agar mereka masuk Islam. Karena inilah tujuannya, ya, tujuan yang ingin dicapai, agar orang masuk Islam. Kalau masuk Islam sudah selesai. Nah, kalau mereka tidak mau, mereka tetap ingin mempertahankan agama mereka, tetap ingin menjadi seorang Nasrani, maka boleh-boleh saja, tapi bayar jizyah. Ya. Nah, kalau juga tidak mau masuk Islam, tidak mau bayar jizyah, maka pilihan yang ketiga adalah perang. Ya sudah, pertahankan akidah kalian dengan perang. Siapa yang menang, maka dia nanti yang akan menjadi penakluk. Maka setelah penduduk Ilya, ya, penduduk Ilya, provinsi Ilya ini tidak mau untuk menerima tawaran Abu Ubaidah, faraqiba ilaihim fi junudihi wastakhlafa ala Dimash Sa'id ibn Zaid. Maka kemudian Abu Ubaidah ya bersama pasukannya menuju provinsi Ilya, kemudian menyerahkan kepemimpinan kota Damaskus kepada Sa'id bin Zaid. Thumma hasara Baitul Maqdis fadayaqa alaihim. Maka kemudian Abu Ubaidah Ibn Jarrah melakukan pengepungan kepada kota Baitul Maqdis, kepada Baitul Maqdis, wadayaqa alaihim, dan kemudian menyempitkan gerakan mereka. Nah, Baitul Maqdis itu sekarang jadi apa? Yerusalem. Ya, itu bisa tampilkan, ya. Nah, ini Yerusalem ya. Sekarang masuk wilayah Israel, ya, negara Israel. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengembalikannya ke tangan kaum muslimin. Nah, ini Yerusalem. Antum ketik Baitul Maqdis di Google Map itu yang keluar Yerusalem ya. Ya, Yerusalem enggak keluar Baitul Maqdis, tapi yang keluar apa? Yerusalem. Ini itu yang diakui oleh dunia internasional. Ya, kadang-kadang kita bisa melihat ya, orang-orang barat tuh hipokrit sekali. Ya. Mereka ketika Ukraina diserang oleh Rusia, tidak teriak mereka. Apa ini kok melakukan invasi, ya, melakukan penjajahan, serangan. Lah ini Israel sampai sekarang masih menduduki wilayah Palestina. Enggak ada yang teriak-teriak di antara mereka. Ya. Luar biasa hipokrasi mereka, ya. Hipokrasi itu apa? Kemunafikan, bukan munafik sebenarnya, apa standar ganda mereka. Ya, ketika Ukraina yang diserang, teriak-teriak mereka. Ya, ini Palestina sampai sekarang masih dijajah oleh orang-orang Israel. Tapi tidak ada yang berteriak. Baik. Ini Baitul Maqdis. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah melakukan pengepungan. Hatta ajabu ila sulh bi syarti an yaqdama ilaihim Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Maka begitu mereka dikepung oleh Abu Ubaidah, dipersempit pergerakannya, ya mereka pun bersedia untuk berdamai, menyerah. Tapi syaratnya apa? Syaratnya apa? Syaratnya bahwa mereka berhadapan langsung dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah ya. Baitul Maqdis ini ya, bukan kaleng-kaleng. Bukan kota biasa, kota suci. Kota suci tiga agama. Ya. Orang-orang Yahudi ya menganggapnya sebagai kota suci mereka karena di sana ada apa namanya? Baitnya Sulaiman ya. Kemudian Haikal Sulaiman ya, tempat peribadahan mereka. Kemudian orang-orang Nasrani juga menganggapnya sebagai tempat suci karena itu adalah tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut sebagai Yesus. Ya, dan kaum muslimin juga menganggapnya sebagai kota suci. Kenapa? Karena di sana ada Baitul Maqdis, ada Masjidil Aqsa yang dahulu menjadi kiblatnya kaum muslimin dan tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk melaksanakan Mi'raj. Baik. Maka kemudian faqata ba ilaihi Abu Ubaidah bidzalika, maka segera Abu Ubaidah mengirim surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, mengabarkan kepada Umar, ini penduduk Baitul Maqdis mau menyerahkan kota mereka, tapi kok ada syaratnya, syaratnya khalifah datang sendiri, ya, fastasyara Umar annas fi dzalik. Maka kemudian Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat tentang perkara ini. Ya, siapa yang beliau tanya? Ya, dua sahabat yang mulia. Ya, siapa lagi pasca Abu Bakar Siddiq, sahabat yang mulia? Ya, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak lain dan tidak bukan Utsman dan Ali. Utsman dan Ali lah yang menjadi penasihatnya Umar bin Khattab ketika itu. Fa asyara Utsman ibn Affan bi an la yarkab ilaihim liyakuna akhar lahum wa arqam, ya. La nuwaffihim, ya. Kata Utsman bin Affan, ya, jangan pergi, ya. Kata menurut Utsman bin Affan, sebaiknya Umar tidak pergi. Kenapa? Karena ini akan menjadi akan semakin membuat mereka itu rendah. Jadi menurut Utsman jangan pergi karena ini akan membuat mereka lebih rendah, ya, akan membuat mereka lebih susah, ya, lebih benci dan juga kita tidak mematuhi mereka. Jadi benar-benar direndahkan mereka. Jangan berangkat, kata Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan memberikan saran kepada Umar untuk tidak berangkat, ya, biar jangan kegeeran mereka maksudnya, ya, apa-apa yang diminta kok diberi. Biarkan saja mereka dengan kehinaan. Namun Ali bin Abi Thalib, ya, beliau melihat dari perspektif yang berbeda. Ya, kaum muslimin yang mengepung, ya. Sekarang kan kaum muslimin sedang berada di sana mengepung kota Baitul Maqdis. Dan mereka kalau kelamaan mengepung juga nanti habis energinya, kasihan. Maka Ali bin Abi Thalib memberikan usulan yang berbeda dengan usulannya Utsman bin Affan. Wa asyara Ali bin Abi Thalib bil masir ilaihim liyakuna akhaffa wat'atan 'alal muslimina fi hisarihim bainahum. Maka Ali mengisyaratkan atau Ali mengusulkan agar Umar pergi ke Baitul Maqdis. Tujuannya agar apa? Untuk meringankan, ya, tugas dan beban kaum muslimin yang sedang mengepung Baitul Maqdis. Kalau datang Umar kemudian mereka menyerah, selesai, ya, enggak usah repot-repot lagi melakukan pengepungan, ya enggak? Masya Allah, itulah pentingnya bermusyawarah, ya ikhwan. Ya, kadang-kadang kita tidak terpikirkan, ya, ada ide-ide yang bagus, ada ide-ide yang cemerlang. Ya, makanya perlu kita bermusyawarah, ya. Wasyawirhum fil amr, kata Allah Subhanahu wa taala, dan bermusyawarahlah engkau dengan mereka dalam urusanmu. Tanya, gimana menurut antum, ya? Kalau saya berangkat bagaimana? Ya, bagaimana menurut antum? Ya, karena masing-masing kepala punya cara pandang yang berbeda kadang-kadang, ya. Maka kita nanti kalau bermusyawarah bertanya kepada orang-orang yang kita percaya akan keluar ide-ide yang baik ya, sesuai dengan perspektif mereka. Lihat bagaimana Umar bin Khattab bermusyawarah. Utsman mengatakan, jangan, gak usah berangkat, biar mereka semakin terhina. Tapi Ali, beliau memikirkan pasukan kaum muslimin. Kalau Umar datang ke sana, maka tidak ada lagi beban bagi kaum muslimin yang mengepung Baitul Maqdis. Selesai tugas mereka. Ya. Maka mana pendapat yang dipilih oleh Umar bin Khattab? Fahawiya maqala Ali, walam yahwa maqala Utsman. Maka kemudian Umar bin Khattab ya, mengambil idenya Ali bin Abi Thalib dan beliau tidak mengambil usulan dari Utsman bin Affan. Satu hal yang biasa ya, tidak perlu sakit hati juga ya ketika usulan tidak diterima. Ya, karena memang keputusan ada di tangan pemimpin. Ketika pemimpin melihat ada sesuatu yang lebih maslahat, maka itulah yang dia akan ambil. Ya. Nah, demikianlah apa yang terjadi di mata para sahabat, mereka bermusyawarah. Dan ini juga menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib itu dekat dengan para sahabat yang lainnya. Dekat dengan Umar, tidak ada kebencian sama sekali. Bahkan beliau menjadi penasihatnya Umar. Bahkan lebih daripada itu, ketika Umar berangkat ke Baitul Maqdis, maka yang menjadi ya pengganti Umar di kota Madinah adalah Ali bin Abi Thalib. Sehingga tidak ada masalah sama sekali antara Umar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang digambarkan oleh orang-orang Syiah. Ya, orang Syiah berupaya menggambarkan bahwa Ali ini benci kepada Umar. Tapi ternyata tidak seperti itu yang terjadi. Ali senantiasa berada di belakang Umar, memberikan dukungan kepada Umar, bahkan Ali menikahkan putri beliau Ummu Kulthum binti Ali kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka penting bagi kita untuk belajar sejarah agar jangan sampai kita termakan distorsi yang memang disengaja oleh sebagian orang yang berupaya untuk memecah belah kaum muslimin. Ya, penting sekali belajar sejarah. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berjalan ya. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu salaha Umar ahlul Jabiyah wa rahala ila Baitul Maqdis. Ketika itu Umar bin Khattab ya datang ke Jabiyah ya, beliau datang ke setelah menyerahkan kepemimpinan kota Madinah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau membuat perjanjian dengan penduduk Jabiyah. Ya, Jabiyah tadi yang telah kita sebutkan ya, ini menjadi markasnya kaum muslimin. Wa rahala ila Baitul Maqdis, dan beliau pun berjalan menuju Baitul Maqdis. Waqad kataba ila umara al-ajnad an yuwafuna fi yaumil fulani ila al-Jabiyah. Dan ketika beliau berjalan menuju Jabiyah ketika itu ya, jadi sebelum sampai ke Jabiyah, beliau mengirimkan surat terlebih dahulu. Dari Madinah beliau mengirimkan surat kepada seluruh komandan pasukan kaum muslimin yang sedang berada di negeri Syam untuk berkumpul di Jabiyah. Jadi sekalian beliau melakukan evaluasi terhadap para komandan, para panglima. Wa tawafau ajma'una fi dzalikal yaum ila Jabiyah. Maka semuanya sepakat, mereka pun berkumpul pada suatu hari di kota Jabiyah. Fakana awwala man talaqahu Yazid bin Abi Sufyan, ثم أبو عبيدة ثم خالد بن الوليد في الخيول المسلمين وعليهم يا يلامك الديباج. Maka ketika itu Umar ya, yang pertama kali menemui Umar adalah Yazid bin Abi Sufyan, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian disusul oleh Khalid bin Walid. Ya, ketika itu Khalid bin Walid ya menaiki kuda-kuda kaum muslimin, yang ketika itu kuda-kuda tersebut ada pelanaknya yang memiliki bagian dari sutra. Ya. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengingkari perbuatan tersebut, namun memang sudah seperti itu, ini kuda-kuda dari Persia. Ya, kuda-kuda dari Persia. Ya. Maka kemudian Umar pun ya memberikan uzur fa'tadara ilaih, ya mereka pun meminta uzur kepada Umar bi anna alaihi musilah, karena ketika itu di kuda-kuda tersebut terdapat persenjataan, wa annahum yahtajuna ilaihi fi hurubihim, dan pelana itu sangat mereka perlukan untuk membawa senjata-senjata mereka di peperangan-peperangan mereka. Ya, maka semua pasukan ketika itu atau semua komandan berkumpul. Ya, berkumpul untuk melapor tentang bagaimana perkembangan peperangan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka semuanya berkumpul kecuali dua orang, yakni Amr bin Al-As dan Syurahbil bin Hasanah. Karena mereka sedang sibuk di medan pertempuran. Nah, ketika itu ada suatu kejadian ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berada di Jabiyah, tiba-tiba datang sekelompok pasukan dengan pedang yang terhunus. Qala fa bainama Umar fil Jabiyah idza bi kurdusin minar Rum wa bi aidihim suyufun musallalah. Maka ketika Umar berada di Jabiyah, tiba-tiba datang satu kompi, ya, pasukan Romawi, dan di tangan-tangan mereka terdapat pedang-pedang yang terhunus. Fasara ilaihimul muslimun bisilah. Maka segera kaum muslimin menghadapi mereka dengan senjata-senjata mereka. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, qala Umar, anna haula'i qaumun yasta'minun. Mereka ini bukan orang-orang yang ingin berperang, mereka ini adalah orang-orang yang meminta jaminan keamanan. Ya. Maka ternyata betul apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Jadi pasukan yang baru datang ini bukan pasukan yang ingin menyerang, bukan pasukan yang ingin berperang. Tapi pasukan yang ingin meminta jaminan keamanan. Fasaru nahwahum fa'idahum jundun min baitil maqdis. Maka kemudian pasukan itu semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Ternyata mereka adalah rombongan pasukan dari Baitul Maqdis. Apa yang mereka inginkan? Ketika mereka mendengar, ternyata mereka setelah mendengar bahwa Umar bin Khattab sudah berada di Jabiyah, mereka sengaja datang untuk meminta jaminan keamanan dari Umar. Yatlubunal aman wasulh min amiril mu'minin hina sami'u biqudumihi. Mereka meminta jaminan keamanan dan mereka meminta perjanjian damai dari amirul mu'minin, ya, ketika mereka sudah mendengar tentang kedatangannya Umar. Ya, jadi mereka bersikap agresif, ya, bersikap aktif. Jadi kalau kelamaan nanti nunggu Umar, ya, bisa jadi nanti mereka dihabisi pasukannya Abu Ubaidah, atau terlalu lama mereka dikepung pasukan kaum muslimin. Maka sebagian dari mereka aktif, ya, keluar dari benteng kemudian langsung menemui Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk meminta jaminan keamanan dan membuat perjanjian damai. Fa'ajabahum Umar radhiyallahu anhu ila ma sa'alu. Maka Umar bin Khattab pun memenuhi permintaan mereka. Memenuhi permintaan mereka. Nah, kemudian Umar bin Khattab pun pergi ke Baitul Maqdis. Tapi karena waktu itu ada komandan-komandan pertempuran yang berada di Jabiyah, maka beliau memberikan wasiat kepada para komandan tersebut. Ya, beliau mengatakan, ya, ini bagaimana seorang pimpinan negara memberikan nasihat kepada pasukannya, ya, kepada komandan-komandan pasukan. Ya, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah bahwa khutbahnya Umar, ayuhannas aslihu sarairakum tuslihu ala niyatakum, ya, atau tuslihu ala niyatukum. Wahai sekalian manusia, perbaikilah, ya, perkara yang tersembunyi dari kalian, maka perkara yang tampak dari kalian pun akan ikut menjadi baik. Artinya kondisi kita, ya, kita kadang berada di tengah manusia, kadang kita berkesendirian. Maka barang siapa yang memperbaiki keadaannya ketika dia sendirian, maka niscaya keadaan dia ketika berada di tengah orang banyak pun akan menjadi baik. Ya. Jadi kalau ketika kita sendiri tidak ada yang melihat, ya, kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari kemaksiatan dan menjalankan ketaatan walaupun tidak diawasi oleh manusia, maka niscaya ketika kita berada di tengah manusia, kita akan lebih bertakwa. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, perbaiki urusan kalian ketika berkesendirian, maka urusan kalian ketika apa yang kalian tampakkan di tengah-tengah manusia pun akan menjadi baik. Qala wa'lamu li akhiratikum tukfau amru dunyakum. Ya, wa'malu ya li akhiratikum ya tukfauna amru dunyakum. Maka beramallah untuk akhirat kalian, ya, maka perkara-perkara dunia kalian akan dicukupkan. Ya, jadi apabila kalian fokus ya melaksanakan tugas-tugas kalian sebagai hamba Allah untuk mempersiapkan akhirat kalian, maka dunia itu akan datang dengan sendirinya. Maka dunia itu akan datang dengan sendirinya. Kalian akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala wa'lamu anna rajulan laisa bainahu wa baina Adam abun hayyun wala bainahu wa bainallah hawadah. Ya. Dan ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun ya yang memiliki seorang ayah yang masih hidup kemudian yang bisa ya menghubungkan dirinya dengan Adam alaihissalam. Artinya kita nasab kita sudah sekian generasi ya dari Adam alaihissalam. Wala bainahu wa bainallah hawadah. Demikian juga tidak ada yang menghubungkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jangankan kepada apa Adam alaihissalam ya. Maksudnya di sini beliau bahwa seseorang itu akan dia sendirilah yang bisa menolong dirinya. Ya. Hanya dia sendirilah yang bisa menolong dirinya, bukan amalan orang lain. Ya, tidak ada yang bisa membantu dia untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka masing-masing akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan amalannya, bukan dengan amalan orang lain. Ya. Qala faman arada ya tariqi wajhil jannah falyalzimal jamaah fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa ma'al itsnaini ab'ad. Ya. Maka barang siapa yang menginginkan jalan menuju surga, maka hendaknya dia mengikuti jamaah kaum muslimin. Ya. Karena syaitan itu akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang menyendiri. Yang dia tidak bergabung bersama jamaah kaum muslimin. Ya, tidak bergabung bersama orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Wa huwa ma'al itsnaini ab'ad, dan syaitan itu akan menjauh. Ya, dari dua orang dia akan berjauh, apalagi dari sekumpulan manusia. Wala yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitan thalithuhuma. Kemudian kata Umar bin Khattab, janganlah kalian berdua-duaan dengan seorang wanita karena sesungguhnya syaitan adalah yang ketiga. Wa man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min. Maka barang siapa yang merasa gembira dengan kebaikan yang dia lakukan dan dia merasa tidak enak dengan keburukan yang dia lakukan, maka dia adalah seorang mukmin. Ini barang siapa yang senang dia dengan amalan-amalan kebaikan dan dia tidak suka dengan amalan dosa, dengan amalan-amalan keburukan, maka ketahuilah bahwa dia adalah seorang mukmin. Nah, ini nasihat yang diberikan oleh Umar al-Khattab kepada kaum muslimin ya di Al-Jabiyah atau di Jabiyah ya sebelum beliau berangkat menuju Baitul Maqdis ya. Qala thumma sara hatta salaha nasara Baitul Maqdis washtarata alaihim ya ijla' rum ila thalath. Ya. Kemudian beliau pun berjalan menuju Baitul Maqdis, kemudian beliau pun membuat perjanjian damai dengan orang-orang Nasrani Baitul Maqdis dan mempersyaratkan agar mereka mengusir ya orang-orang Romawi, pasukan-pasukan Romawi ya dalam waktu 3 hari. Jadi tidak ada lagi pasukan Romawi yang ada di Baitul Maqdis. Tsumma dakhalaha idh dakhala al-masjid min al-bab alladhi dakhala minhu Rasul sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra. Maka kemudian Umar bin Khattab pun memasuki Baitul Maqdis ya atau memasuki Masjidil Aqsa dari pintu di mana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk ketika beliau melakukan Isra wal Mi'raj ya di malam Lailatul Isra ya, ketika beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Nabi SAW masuk ke Masjidil Aqsa melalui satu pintu. Nah, pintu itulah yang dilewati pula atau dimasuki pula oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa yuqal innahu labba hina dakhala al-baitul maqdis. Dan diriwayatkan bahwa ketika itu Umar Ibn Khattab bertalbiyah. Ya. Ini dalam satu riwayat dikatakan bahwa beliau bertalbiyah. Ya, membaca labbaik Allahumma labbaik ketika memasuki Baitul Maqdis. Fa shalla fihi tahiyatul masjid bi mihrabid Daud. Kemudian beliau pun salat tahiyatul masjid di mihrabnya Daud. Wassala bil muslimina fihi salatal ghada min al ghad. Kemudian ketika datang waktu subuh, maka Umar bin Khattab ya memimpin salat kaum muslimin di dalam Baitul Maqdis. Ya, fa qara'a fi al-ula bi surati Sad wa sajada fiha wal muslimuna ma'ahu wa fi tsaniyati bi surati Bani Israil. Maka di rakaat yang pertama beliau membaca surat Sad, kemudian kaum muslimin pun ikut sujud ya, pada ayat sajdah yang ada dalam surat Sad, ya mereka bersujud. Qala wa fi tsaniyah bi surati Bani Israil. Maka kemudian pada rakaat yang kedua beliau membaca surat Bani Israil. Ya. Nah, kemudian beliau bertemu dengan para pemuka Baitul Maqdis, ya. Kemudian mereka membuat perjanjian bahwa penduduk Baitul Maqdis ya wajib untuk membayarkan jizyah kepada kaum muslimin. Ya, jadi penaklukan Baitul Maqdis ini bukan penaklukan yang berdarah-darah ya, banyak korban, tidak. Mereka takluk, kemudian mereka pun bersedia untuk membayarkan jizyah. Qala wa kataba lahum kitaba aman wa musalahah wa daraba alaihimul jizyah. Maka kemudian Umar bin Khattab pun menuliskan surat perjanjian jaminan keamanan dan perjanjian damai dengan mereka. Wa daraba alaihimul jizyah, dan beliau radhiyallahu anhu mewajibkan mereka untuk membayar jizyah. Washtarata alaihim syurutan, dan mempersyaratkan kepada mereka beberapa syarat. Wa syahida fil kitabi Khalid ibn Walid wa Amr bin Al-As wa Abdurrahman bin Auf wa Muawiyah bin Abi Sufyan wa huwa katibul kitab. Dan ketika itu surat tersebut ya ikut disaksikan ya, yang menjadi syahid atau saksi terhadap penulisan perjanjian tersebut diantaranya adalah panglima Khalid ibn Walid, kemudian Amr bin Al-As, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan. Wahwa katibul kitab, dan ketika itu yang menjadi juru tulis ya, yang menulis surat perjanjian tersebut adalah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini penaklukan Baitul Maqdis. Akhirnya Baitul Maqdis berhasil di taklukan oleh kaum muslimin ya, tanpa pertumpahan darah ya, jadi mereka penduduk Baitul Maqdis akhirnya menyerahkan ya kepemimpinan kepada kaum muslimin, dan mereka dipersilahkan untuk tetap tinggal di Baitul Maqdis dengan keamanan, dengan kebebasan, namun membayarkan jizyah kepada kaum muslimin ya. Maka kemudian ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk di Baitul Maqdis ya, beliau bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar. Jadi Ka'ab al-Ahbar ini salah seorang sahabat ya, yang dahulu beliau adalah seorang Yahudi dari Bani Israel. Atau beliau seorang Nasrani, saya lupa ya, apakah Ka'ab al-Ahbar ini sepertinya beliau adalah seorang dari Yahudi dahulunya. Ya. Qala wa qad ruwayna anna Umar hina dakhala Baitul Maqdis sa'ala Ka'ab al-Ahbar an makani sakhrah. Maka ketika Umar al-Khattab masuk ke Baitul Maqdis, dia bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar tentang tempat as-sakhrah. As-sakhrah ini adalah batu yang dijadikan sebagai pijakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj ke atas langit untuk menerima perintah salat. Ya. Qala, kemudian Ka'ab mengatakan ya, ya Amirul Mukminin ya, أذرأ من وادي جهنم كذا وكذا ذراعا أو أذرئ من وادي جهنم كذا وكذا ذراعا فهي ya, فهي ثم. Maka kata Ka'ab al-Ahbar, wahai Amirul Mukminin, coba ukur dengan hasta. Ya, beberapa hasta dari satu tempat yang bernama Wadi Jahannam, ya, sekian hasta, maka di sanalah engkau akan menemukannya. Ya. Fa dharu fa wajaduha wa qad ittakhadha nasara mazbalatan. Ya, maka kemudian diukurlah ya tempat dari Wadi Jahannam tadi, suatu tempat yang bernama Wadi Jahannam tadi, ya, beberapa zira, ternyata ditemukanlah ya batu tempat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam naik ke mi'rajnya, ya, dalam perjalanan mi'rajnya. Tapi ketika itu qad ittakhadha an-nasara mazbalatan, orang-orang Nasrani telah menjadikannya sebagai tempat ya tempat sampah, ya. Kama fa'alatil yahud bimakanil kumamah, sebagaimana orang-orang orang-orang Yahudi telah menjadikan tempat lahirnya Nabi Isa atau tempat disalibnya ya Nabi Isa menurut mereka ya sebagai tempat sampah. Jadi Baitul Maqdis ini pernah dikuasai oleh orang-orang Romawi ya, ketika itu orang-orang Romawi masih menjadi penyembah berhala. Nah, ketika mereka yang berkuasa, orang-orang Yahudi ini menjadikan tempat yang dikira oleh orang-orang Nasrani itu sebagai tempat penyaliban Nabi Isa, itu dijadikan oleh orang Yahudi sebagai tempat sampah. Jadi orang Yahudi ini ingin menghina orang-orang Nasrani. Di tempat disalibnya Tuhan kalian ini kami jadikan tempat sampah. Maka orang-orang Nasrani, ya, mereka membalas dengan menjadikan tempat sucinya orang Yahudi yang sama dengan tempatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimi'rajkan, ya, mereka balas ketika orang-orang Nasrani yang berkuasa di Baitul Maqdis, mereka jadikan tempat tersebut sebagai tempat sampah. Ya, wahwa makan alladhi suliba fihi al-maslub alladhi syubbiha bi Isa fa'taqadatin Nasara wal Yahud annahu al-Masih. Padahal itu adalah tempat disalibnya seseorang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, namun dipercayai sebagai Nabi Isa oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Waqad kadzabu fi i'tiqadihim hadza kama nassallahu ta'ala ala khata'ihim fi dzalik. Akan tetapi mereka telah berdusta dalam akidah mereka sebagaimana yang telah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesalahan yang mereka lakukan. Ya, jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani percaya bahwa tempat tersebut adalah tempat Nabi Isa disalib. Ya, cuma apa yang dilakukan oleh orang Yahudi karena mereka berkuasa, mereka jadikan itu sebagai tempat sampah. Maka ketika orang Nasrani yang berkuasa, ya, berkuasa atas Baitul Maqdis, ketika orang-orang Romawi sudah banyak di antara mereka penguasa-penguasa mereka yang menjadi seorang Nasrani, ya, maka mereka membalas perbuatan orang Yahudi tadi. Tempat sucinya orang Yahudi yang kemudian mereka jadikan tempat sampah. Ya. Qala wal maqsud anna an-nasara lamma hakamu ala Baitul Maqdis qabla al-bi'tsah binahwin min 300 sanah taharu makanal qumamah wattakhadhuhu kanisatan ha'ilatan ya banatha Ummul Malik Qistantin Banil Madinah al-Mansubah ilaihi. Ya. Maksudnya di sini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah bahwa orang-orang Nasrani ketika mereka berkuasa di Baitul Maqdis, ya, 300 tahun sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada tahun 300 abad ketiga, ya, abad ketiga Masehi, ya, itu orang Romawi itu dapat hidayah gitu ya. Yang sebelumnya mereka itu menjadi penyembah berhala, mereka punya banyak dewa ya, dewa Zeus, dewa Mars, dewa Venus, dewi Venus ya, dewa-dewa mereka. Nah, ketika itu di antara raja mereka ada yang menjadi Nasrani, raja pertama yang menjadi Nasrani. Nama rajanya adalah Konstantin ya. Maka kota Konstantinia ya. Orang Barat nyebutnya Konstantinopel, ya, itu diambil dari nama raja ini. Raja Romawi yang pertama kali menjadi seorang Nasrani. Itu namanya Raja Konstantin. Ya, Konstantin. Konstantin adalah Raja Romawi yang pertama memeluk agama Nasrani. Maka berubahlah keadaan para pemeluk agama Nasrani. Setelah Raja Romawi ini menjadi seorang Nasrani, mereka yang dahulunya dipersekusi, mereka yang dahulunya disiksa, dipinggirkan, menjadi berkuasa. Kenapa? Karena rajanya sekarang ya telah menjadi penguasa, telah beragama Nasrani. Ya. Dan ketika itu ya ibunya memerintahkan untuk membangun tempat disalibnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Wasmu ummihi Hilanah. Hilanah al-Harraniyah al-Bundaqaniyah atau Bundaqaniyah. Ya. Dan ibunya itu bernama Hilanah. Hilanah al-Harraniyah al-Bundaqaniyah. Ratu Helena. Ya, Ratu Helena ini adalah ibu dari Raja Romawi Konstantin. Ini Konstantin. Jadi ibunya dulu yang masuk Nasrani. Jadi Romawi dulu penyembah berhala. Kemudian Ratu Helena ini, ibu dari Raja Konstantin, ini menjadi seorang wanita Nasraniyah. Lalu jejaknya diikuti oleh putranya yang bernama Konstantin. Kemudian Konstantin pun mengubah Romawi menjadi negara Nasraniyah. Jadi ini awalnya kenapa Romawi yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu berubah menjadi negara Nasrani. Ya, sebelumnya mereka adalah penyembah berhala, penyembah dewa-dewa. Namun kemudian mereka menjadi penyembah Nasrani sejak Ratu Helena menjadi mu'alaf, ya, atau menjadi seorang wanita Nasrani, ya, kemudian diikuti oleh putranya Konstantin. Nah, maka mereka inilah yang membangun Bethlehem, ya, menjadi tempat sucinya orang-orang Nasrani. Ya. Maka kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa amarat ibnaha, ya, fabana linasara baita lahmin, ya, ala maudi'il milad. Kemudian Ratu Helena ini memerintahkan putranya, ya, untuk membangunkan Bethlehem, ya, baita lahmin, yakni Bethlehem, ya, di tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Wa banat hiya ala maudi'il qabri fi ma yaz'umun. Kemudian dia pun membangun di tempat yang dipercayai sebagai kuburannya Nabi Isa alaihissalam. Wal ghurdu annahum ittakhadhu makana qiblatil yahud mazbalatan aidan. Kemudian ketika dibangun tempat ibadah mereka, tempat ibadah orang-orang Nasrani, ya, maka mereka pun membalas perlakuan orang-orang Yahudi dengan menjadikan kiblatnya orang-orang Yahudi sebagai tempat sampah. Fi muqabalati ma sana'u fi qadimi zaman wa hadithihi. Ya, untuk membalas perbuatan orang-orang Yahudi kepada mereka di masa lampau. Jadi ini Al-Imam Katsir menceritakan tentang kondisi Baitul Maqdis ketika itu. Ya, ketika itu terjadi perebutan antara orang Yahudi dan Nasrani. Ketika orang Yahudi berkuasa, ya, tempat ibadahnya orang Nasrani atau tempat yang diagungkan oleh orang Nasrani dijadikan tempat sampah. Ketika orang Nasrani berkuasa, maka kiblatnya orang-orang Yahudi ini dijadikan sebagai tempat-tempat sampah. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar memerintahkan agar semua tempat itu dibersihkan. Ya. Jadi enggak ada lagi elek-elekan apa saling menjelekkan, tapi apa? Semuanya dibersihkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar pun bermusyawarah dengan Ka'ab bin Malik untuk membangun sebuah masjid di kompleks Baitul Maqdis. Ya, ini yang disebut sebagai Masjid Sahra. Ya, Masjid Sahra. Ya. Yang sekarang itu menjadi masjid yang berkubah emas. Dan itu bukan Baitul Maqdis, ya. Baitul Maqdis itu kompleks secara keseluruhan. Ya. Nah, Masjid Sahra ini adalah salah satu masjid yang berada di kompleks tersebut. Dan Masjid Sahra yang sekarang yang antum sering lihat, ya, sebagai tanda Baitul Maqdis yang kubahnya emas. Aduh, saya lupa tadi menampilkannya. Nah, itu pada hakikatnya itulah Masjid Sahra, tapi posisinya sudah berubah, ya. Karena bukan di situ posisi masjid yang dibangun oleh Umar bin Khattab. Jadi sudah pernah berapa kali dirobohkan dan dibangun kembali, dirobohkan, dibangun kembali. Ya, adapun posisi yang sekarang ini berbeda dengan posisi yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, maka ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar tentang di mana posisi masjid, maka Ka'ab mengatakan bahwa hendaknya masjid tersebut dibangun di belakang Sahra. Jadi nanti kalau sholat, kan Ka'bah itu ada di arah selatan, ya. Jadi masjidnya itu berada di arah utara, ya, kemudian menghadap Sahra, habis Sahra, terus kemudian menghadap ke Ka'bah. Ya. Maka Umar tidak menyetujui hal tersebut. Umar mengatakan Sahra di belakang. Nah sekarang kalau saya tidak salah itu sekarang Sahra-nya itu di depan, di arah kiblat, ya. Berarti sudah dipindahkan, sudah ada yang memindahkan masjid yang di bangun oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka demikianlah peristiwa penaklukan Baitul Maqdis di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, sebenarnya banyak sekali ya cerita-cerita yang berkenaan dengan penaklukan Baitul Maqdis, namun kita cukupkan dulu dari apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, intinya bahwa Baitul Maqdis ditaklukkan tanpa pertumpahan darah. Ya, justru orang-orang dari Baitul Maqdis yang menghadap kepada Umar bin Khattab untuk membuat perjanjian. Baik, kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan sampai pada akhir penaklukan negeri Syam, ya, karena setelah ini, setelah negeri Syam semuanya ditaklukkan, maka Umar bin Khattab mulai mengalihkan usaha penaklukan kaum muslimin ke Irak, demikian juga ke Mesir. Jadi mulai melebar ke barat dan ke timur. Karena negeri Syam sudah berhasil dikontrol semua, maka kembali ke Persia dan juga kembali ke bagian barat, yakni ke Mesir. Ya, bagaimana penaklukan akhir penaklukan negeri Syam ini insyaallah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Wallahu taala alam bisawab, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.